Aina Abu Ubaidah? Endek Abu Ubaidah. Kalimat asyita berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Ya Allah ya Abu Ubaidah. Ajib soal. Ada soal kabir yahtaj ila ihtimamin kabir fil Qur'an. Tafadhal ya Abu Ubaidah. Allah musta'an. Ta'a ra'sa. Innaka faifa. Dari mana? Masyaallah. Lukina fayatalaqqan. Itu istilahnya para ulama hadisin. Kalau ada seorang rawi yang ditalqin, nerima saja. Enggak ngerti ini benar apa enggak. Itu namanya lukina fayatalaqqan. Itu biasanya para rawi yang kaburusin. Tatwe, tepungge, tua bangka begitu. Tamam? Sudah banyak berubah hafalannya, lukin, ditalkin sama murid-muridnya, saya talakkan, nerima talkinnya. Tamam? Dan ini ikhwan, at-talqin min asbabit tark. Dalam ilmu hadis termasuk sebab seorang rawi itu ditinggalkan hadisnya. La taqbal talqin ya baifa. Jangan nerima talqin ya. Allah musta'an. Indaka Abu Hamzah. Berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an lafaz asyita itu? Ya bagi. Aina Abu Hasan. Anda. Berapa kali? Anda Abu Amr. Berapa kali? Marjan. Anda Hanif. Siapa yang tahu? Anda? Al-Mulakkin. Berapa kali? Duh. Tadi kamu ngasih tahu dia dari mana? Iya, lafadz asyita. Lafadz asyita berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Dari dia apa sendiri? Anda sendiri? Berapa kali? Itu aja. Anda? Tak pikir tadi ente menerima dari dia. Laba. Hada sawab. Benar ya, ikhwan. Cuman sekali saja dalam Al-Quranul Karim, lafad asyita disebutkan. Yaitu pada surat, Quraisy di ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i wassayif. Tamam? Hada huwa. Masya Allah. Sehingga as-sahih yang dirojikan sama Imam Malik rahimahullah bahwasanya musim itu ada dua, asyida wa sayyid. Ada pun yang lain-lainnya, ada gugur, ada semi, atau semisalnya, itu dimasukkan kepada salah satunya. Mungkin masuk kepada musim panas, mungkin masuk kepada musim dingin. Mafhum? Mafhumun insya'allahu ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bila ada seseorang yang sedang berceramah atau muhadharah atau menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, kemudian ada yang datang bertanya, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang tadi meneruskan pembicaraannya, meneruskan muhadharahnya, selesai baru kemudian menjawab pertanyaannya. Dan terhadap pembahasan kemarin, ini semuanya laisa la'itlaqih, tidak secara mutlak

kerjanya nyangkul saja. Tamam? Kemudian disuruh betulkan apa namanya? Betulkan mic atau betulkan radio atau betulkan tape atau semisalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Dicangkul sama dia. Gak bisa ya ikhwan, gak bisa. Sehingga semuanya itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan, kebinasaan. Pak Tani yang megang cangkul, disuruh buka komputer. Ya kira-kira apa yang terjadi? Bingung dia, dia apa nih, gak ngerti, tek, gak apa-apa. Cangkul saja dia, komputernya itu. Allahumusta'an. Kata Ikhwan, sehingga Ikhwan Abidina Azzaikumullah, kaidah yang tabu. Perkara yang muqaridah berlaku untuk semua kehidupan umat manusia, baik duniawiyahnya ataupun ukhrawiyahnya. Paham ya? Nah, banyak contohnya Ikhwan, terlalu banyak contohnya. Ada orang yang gak bisa bawa mobil, gak bisa nyupir, disuruh nyupir, ya Allah kamu supir mobil ini, tolong antar saya sampai ke Gresik. Kira-kira bagaimana terjadi? Disuruh nyupir, nyalakan, nyeng, masuk, gigi satu masuk, nyeng, mencelat itu mobilnya itu. Tabrak, hancur dia. Wah, kata kullu syai', semuanya khanafatina azakumullah, itu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlih, fantadhir sa'ah. Bila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Maka yang berbicara masalah agama ialah para ulama. Yang bicara masalah agama ialah para ulama. Yang bicara masalah pertanian, ahli tani. Yang bicara masalah komputer, ahli komputer. Yang bicara masalah ekonomi, ahli ekonomi. Yang bicara masalah tata negara, yang bicara adalah ahli tata negara. Wakil seterusnya. Namun khusus untuk para ulama, khusus untuk para ulama, mereka semua bisa berbicara di semua bidang, baik keduniaan ataupun perkara ukhrawiyah. Disebabkan para ulama, mereka ini khana fitina azakumullah, dengan keilmuan mereka, mereka mengetahui bimbingan-bimbingan Islam tentang perkara-perkara tadi. Para ulama bisa bicara masalah pertanian, maaf, dari sisi syariatnya. Para ulama bisa bicara masalah perdagangan dari sisi syariatnya. Para ulama bisa bicara masalah bangsa, masalah negara, bisa dari sisi aturan Islam tentang pemerintahan. Bahkan para ulama bisa bicara masalah makanan dari sisi hukum-hukum makanannya, bisa bicara masalah minuman, pakaian, adab dan yang semisalnya. Semua bab dibicarakan oleh para ulama dari sisi syariatnya. Hakata ikhwan, ini perkara yang sangat penting sekali. Idza usidal amru ila ghairi ahlih, fantabir sa'ah. Bila perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saja kebinasaan tadi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada bab-bab yang berikutnya pula. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.